saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan perkara yang wajib, bahkan diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'buru illa iyyah wa bil walidayni ihsana, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu supaya kamu tidak menyembah kepada selain Dia. Wa bil walidayni ihsana, dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ini memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita. Di antaranya saya akan sebutkan 3 manfaat berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan jalan mudah ya masuk ke surga. Jalan mudah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa'in syi'ta fa'adi dhalikal bab awih fadhu." Jadi orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Maka kamu bisa saja menyanyiakan pintu itu, atau kamu bisa menjaganya. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Humaid, bahwa suatu ketika Iyas bin Muawiyah radhiyallahu anhu pernah menangis ketika ditinggal mati oleh orang tuanya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai Iyas, kenapa engkau menangis?" Apa jawaban Iyas? "Kanari baban maftuhan ilal jannah wa ugliqa ahaduhuma." Dahulu aku memiliki 2 pintu menuju surga, namun sekarang salah satu pintu itu telah tertutup. Maksudnya adalah orang tua. Ketika salah satu orang tua kita meninggal dunia, maka salah satu pintu itu akan tertutup bagi kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mumpung kita masih punya orang tua, jangan sia-siakan kedua orang tua kita. Kemudian manfaat yang kedua dari berbakti kepada kedua orang tua yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita dan akan diberkahi rezeki kita. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyu madda lahu fi umrihi wa ayyu zada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua. "Wal yasil rahimah," dan hendaklah dia menyambung silaturahim. Kemudian manfaat yang ketiga dari berbakti kepada kedua orang tua yaitu doa yang mustajab, itu adalah doa orang tua. Jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan doa yang baik dari orang tua kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua, doa seorang musafir. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Maksudnya di sini adalah doa yang baik dari orang tua kita. Jadi kaum muslimin yang dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga manfaat ini ya harus kita camkan di dalam diri kita. Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal dunia namun tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.